dengan nama anak kunci syurga, dan hamba pohonkan akan Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia, Allah akan dia, akan karangan hamba ini ikhlas dan memberi manfaat bagiku, yakni pengarang, dan bagi saudara-saudara muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Baik, kata pengarang, amma ba'du. Amma ba'du ni bahasa Arab. Ha, artinya adapun kemudian daripada itu ni bahasa kita. Neh. Kadang-kadang kita kata apalah kita Jawi ni, amma ba'du lah. Adapun kemudian daripada itu. Ni adalah uslub Quran. Neh. Kitab ulama ditulis mengikut uslub Quran. Kitab orang sekarang ditulis ya terus tulis tulis. Tidak ada uslub Quran, tidak boleh di-i'rab, tak boleh disyarahkan dia. Terus tulis. Ha, jadi jangan kita tak faham. Neh. Ha. Bermula yang demikian itu, ha, dan yang demikian itu kita warna gini. Nak pesen lama. Memang dah pesen Quran. Nampak? Ha, dalam Quran kata alif lam mim zalikal kitab. Alif lam mim bermula yang demikian itu. Neh, ha, ni uslub Quran. Nampak? Jadi bahasa lama kita tak faham kerana kita tidak arif dalam bab ibarat-ibarat Quran. Neh, ha, jadi kita terangkan dengan cara moden tu sajalah. Kita guna kitab lama, nah, dan kita syarah untuk beri kemudahan saja. Neh, ha. Adapun kemudian daripada itu, yakni selepas pengarang menyebut akan basmalah dan hamdalah. Basmalah yang ini menyebut Bismillahirrahmanirrahim sebagai mukaddimah yang nombor satu. Nombor dua iaitu mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiganya selawat dan salam. Ha, lepas tu lah. Lepas bismillah, lepas alhamdulillah, lepas selawat. Maka ini sebuah kitab yang kecil yang mengandungi ia kitab akan barang yang fardu ain. Ha, inilah kitab kecil namanya. Neh. Ha. Inilah sebuah kitab. Kitab ni kecil je. Kitab anak kunci syurga. Neh. Ha. Kitab hari ni koyok habis dah. Kitab ngaji dengan tok guru dulu. Neh. Ha, learning ada jual. Nah, RM4 setengah je. Kalau hak Rumi yak Jawinya, hak Rumi tu mahal sikit. Ha, dulu saya beli RM3. Neh. Di Terengganu RM3 je. Nah, ha, ni kata kitab yang paling mahal sekali dalam kehidupan kita, kitab ah. Nampak? Ha. Kerana harganya walaupun RM4, kita tak mampu beli. Nampak? Ha. Tapi kalau kita ada Maybe, nak RM44,000 bukan RM4. Kita ada dua buah Maybe. Bini kita se, kita se. Nak? Ha. Ada orang dah boleh beli Mercedes. Nak? RM340,000. Murah. Tapi dia tak mampu beli kitab anak kunci syurga yang harganya RM4. Ha, sebab tu kitab mahal. Nampak? Ha. Apa makna kitab? Kitab ni dalam bahasa Arab takrif ulama-ulama ismun li jam'in min ahkami syar'iyyati. Ha. Wa fihi abwabun wa fusulun wa masailun wa masailu ghaliba. Kitab artinya himpunan yang di dalam himpunan itu ada hukum syarak dan biasanya disebut ada bab-bab, ada pasal-pasal, ada masalah-masalah. Jadi kalau buku yang menghimpunkan hukum syarak di dalamnya, sama ada dia hukum tajwid, hukum akidah, hukum fiqah, hukum tasawuf, hukum yang berkait dengan agama, dia panggil kitab lah. Neh, ha, dia panggil kitab. Jadi kalau buku tu tak himpunkan benda-benda agama di dalamnya, dia panggil buku lah, bukan kitab. Neh, kerana kitab ismun li jam'in min ahkami syar'iyah. Himpunan daripada hukum-hukum syarak. Ha, berkait dengan agama. Ha, dia panggil kitab. Jadi malam ni kita, oh itu makna kitab.

Orang sedang tidur, dia tolak bini dia. Tolak sini panggil tolak boleh? Cerai. Tolak lah. Ke tolak. Nah, ha, tolak lah. Bukan tolak atas katil turun. Bukan gitu. Tolak cerai lah. Orang tengah tidur dia cerai bini dia. Tak jatuh. Tengah tidur. Aku cerai mu. Ha. Bini dia kata, bapa bang? Ha. Aku mimpi bodoh. Ha, ha. Jadi tengah tidur dak yatuh talau. Bang. Ha, tak usah susah ha. Tengah tidur dia pun wasiat harta dia tak sah. Tengah tidur dia pun wakaf harta tanah untuk masjid dak sah. Tengah tidur. Nampak? Tengah tidur dia ucap kalimah syirik dak jadi. Faham? Tengah tidur rojak isteri dak sah. Tengah tidur merdeka hamba tak sah tengah tidur. Neh. Ha. Yang ketiga sekali, orang gila. Nampak? Orang gila tidak ada dosa pahala. Tak kira. Melainkan gila yang dia cari. Ha, gila dia cari, dia tanggung. Gila yang Allah tentukan nasib dia gila, tak. Mana gila keturunan kadang-kadang. Nak hilang jadi gila keturunan. Ha? Kotor lah itu tepi-tepi jalan. Nak air orang buang-buang dah ambil minum. Nak benda kelebihan orang gila. Kelebihan dia tidak ada fitnah kubur dan tak masuk neraka. Oh hebat dia. Kita comel masuk neraka balik awal. Ha tu kata. Batu kita tengok orang gila, dia suka kan. Kita kata, gila punya orang. Dia suka kita pasal kita tak gila tapi lawan Tuhan. Faham? Suruh semayang tak mau semayang. Mu masuk neraka, aku tak masuk. Ha. Kita bodoh kata dia gila. Faham? Nah, ha, jangan main orang gila, itu kelebihan dia. Tapi jangan gila sebab daripada kejahatan dia sendiri. Nak, isteri makan obat batu, obat batu, ada idu minyak tina, jadi gila. Atau dia berdosa depan Allah. Ah, jenis pe kuda. Nah, jenis main pe sarah ni. Nah, takak di sarah jadi jeng otak. Atau berdosa sepanjang zaman. Tak semayang berdosa, tak puasa sebab gila tu dia cari. Nah. Ha. Kelebihan lagi orang gila benda. Dia tidur dalam tempat kotor tak miang. Betul tak? Kita boleh tak? Tidur atas lembek berasa. Berasa miang. Atas lembek ada cadar. Cadar bukan beli berat lokang. No. Giant. Mang. Miang lagi. Orang gila tidur dalam sapah. Dalam lokang tidur. Dalam rok. Tepi batu gitu. Tidur. Tak tahu sapah. Relax. Hebat tak tuan video? Tak ada penyakit. Nak. Nyamuk dah ketik. Hebat orang gila ni. Neh. Ha. Tapi gila dua jenis. Satu gila kotor. Satu lagi gila comel. Macam kita ni lah. Gila comel. Nak. Ha, gila comel ke mana? Gila maidang. Gila ngai. Jorang. Tak balik rumah ngai. Faham? Beli ni udang ni. Sof-sof ni. Tiga ria sekor. Wak upang. Nak so-so tu udang sakut di mentah kain piung lepor dalam air tunggu daripada kau patang lepas kau lapang alam tengok macam orang bodoh tengok satu gila ngai gila comel gila nombor ekor nak gila main burung titik macam-macam je ni gila bola tengok gila bola gila orang tengok bola tu tak gila lagi tu tengok bola. Hak gila bola ni kalau ada lawang-lawang dia tak cak muka dia. Ah tu gila, atu pocong panggil. Nak tengok bola, tengok saja sudahlah. Yang mugi cak muka tu buat apa pula? Terana dia cak ai muka. Tapi dak ramailah atu kubur. Ni hitam, oh ni putih. Kalau Kedah ni hijau, ni kuning. Nampak? Ha. Coteng muka-muka tu dah lah uduh. Coteng gulok. Kalau muka ratu cantik, kita coteng itu lawa. Lawa tak? Dah uduh. Dah ni bukan ratu cantik. Faham? Ada yang cukup pala tulis pulak di belakang pala. Kejur, yuk kejur.

mata terang, telinga cerah, nikah pun sedap. Nak ronda-ronda pun sedap, semayang pun sedap. Nak ha. Ni nak naik kepada je rokok apa ini, naik tuju. Nak terima je ni, baca laju sikit waktu big inhaler. Ha, tu lebih orang muda. Nak sungguh. Orang ambil anak kita, orang curi ambil barang kita, dah kita tua dah boleh kejar. Dah tua. Gitu. Dah kalau kita 30 boleh kejar. Boleh kejar. Tu kelebihan orang muda. Macam saya ni. Faham? Ha. Jadi gunalah masa muda kita untuk agama. Masa ni kita belajar sedap, ngaji sedap, dengar pun sedap, baca buku agama pun sedap. Nak pergi pun cepat. Nak nak masuk dalam ke masjid, parking pun senang. Ni orang tua kau nak kong balik tepuh dorang. Nak ha, ni. Jadi guna masa muda kita sebelum tua untuk agama. Tapi kita habis masa muda dengan larut. Alhamdulillah kalau dang balik ke pangkal jalan, kalau larut sok mo. Nak kata marilah main tengok dah tepi-tepi jalan duk main gitar. Bukan nak marah benda, marilah masjid. Nak greng greng greng tak sedap pun kita kapuk je. Nak tak mari masjid, orang duk ngajar malam ni tauhid, malam esok tajwid, malam lusa fiqh, malam nun tasawuf, malam nun tafsir, malam lusa nun hadis pula. Duk main kita tu greng greng la ilaha illallah. Rugilah. Faham tak? Rugi. Kata mari ya, dengar orang mari main di masjid ni. Ha, tak apalah, relaxlah ustaz. Nanti kita pergilah. Dah bandar pun. Nah, pada A minor tu greng greng greng isu. Nah, kalau pandar pun orang pandar mari sini. Nah, ha, budak-budak kampung kan, dia berakhir duduk atas gerai kan, 2-3 orang main gitar seorang, nyanyi 4 orang, suara macam keledar. Nah, ha. Bukan nak marah main tu, tapi ni masa prime time, mari belajar agama dulu. Nak ha, memain duk atas gerai tu tak pas ke mana. Nah, ha. Sekarang kita mitok lagi je, main lagu ni selagu Metallica. Nak ha. Lagu benda ustaz, ada kerti nak main. Kerana apa? Kerana matlamat kita hidup dalam dunia illa liya'budun, jadi hamba Allah. Faham? Ha, tu matlamat. Hak lain tu hiburan. Nampak? Ha. Sebab tu kita buat nakal-nakal sikit. Sebab orang suka. Sebab kita hiburan, daripada hiburan di konsert, tempat-tempat lagu, tempat mabuk, tempat disko, baik berhibur sini dalam masjid sambil dengar kuliah, kita hiburkan hati. Faham? Ha. Balik boleh ilmu. Faham tak? Ha. Dan segala hukum daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan semayang dan lainnya. Jadi dalam kitab ini dan kitab-kitab seumpama yang fardhu ain adalah perkara-perkara pokok yang mesti, yang tak dapat tidak kita kena faham, kena tahu. Kerana kita hidup dalam dunia, ada beberapa kewajipan. Kewajipan itulah kita kena buat dengan betul. Maka ulama-ulama sekarang kita tulis buku supaya kita ikut panduan dan betul keadaan hidup kita. Akidah kita betul, dalam bab semayang kita betul, puasa kita betul, maka selamat kita dalam perjalanan balik menuju Allah Subhanahu Taala. Kita berhentikan, hamba himpunkan di situ. Kita sambung 2 bulan lagi panjang umur. Nah, ha. Baru muka 2, lambat lagi nak habis kitab ni. Nah, ha. Jadi kalau kita baca 2 bulan sekali, kita dianggarkan tamat dalam tahun 2060. Nah, ha. Kalau panjang umur lah. Nah, ha. Jadi kita sambung balik 2 bulan lagi. Dekat hamba himpunkan akan dia. Baik, kita pergi kepada soalan.